Bagaimana tata cara kunut witir sepanjang tahun? Apakah dibaca setiap witir dari sholat malam? Nah, setiap melaksanakan sholat witir, setiap melaksanakan sholat witir, disunahkan untuk membaca doa kunut. Sehingga kalau ada sebagian orang yang mengamalkan pendapat ini, jangan diingkari. Kita harus berlapang dada dalam permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Kata Qatadah rahimahullah, yang maknanya seorang yang tidak mengetahui keberadaan perselisihan pendapat di antara ulama dalam ilmu fikih, maka seolah-olah dia belum mencium aroma ilmu fikih, kata Qatadah. Nah, ini adanya semangat anjuran dari beliau untuk berlapang dada dalam permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Ilmu fikih sangat luas sehingga rawan terjadi silang pendapat di antara ulama. Yang penting kita punya salaf, punya dalil, dan berusaha untuk mengikuti pendapat yang paling kuat.